Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih tetap mengkaji tafsir Sa'rawi ayat 14 dari surat Al-Maidah yang berbunyi sebagai berikut. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Artinya, dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Kalau kita lihat dari sini, dari tabiat kalangan Nasrani, mereka telah mengatakan bahwa mereka adalah kaum Nasrani, ya, dari kata-kata Nasara, ya, man ansari ilallah, Nasrani yang membantu Nabi Isa. Lalu Allah mengambil janji mereka supaya mereka serius membantu Rasul, Nabi mereka. Baik itu perjanjian pada saat mereka masih berstatus benih Adam ataupun janji mereka kepada Nabi mereka Isa bin Maryam. Akan tetapi, mereka telah melupakan sebahagian dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka dan meninggalkan apa yang diperintahkan dalam Injil serta melanggar perjanjian. Lalu mereka terpecah menjadi golongan yang banyak. Kemudian perintah Allah datang seperti yang dijanjikannya pada ayat selanjutnya nanti, yaitu ayat 15. Dari ayat 14 ini kita dapat memetik beberapa pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi, dan Nabi itu adalah peluang bagi kita untuk berjuang, beribadah dengan membantunya. Jadi tidak mungkin Islam ini hanya tegak dengan Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Ismail, wa idh yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pada saat itu, Ibrahim dan Ismail tidak akan membayangkan jika orang berhaji hari ini sampai 2 juta lebih. Ini apa? Ini adalah bahagian target yang diinginkan oleh Ibrahim dalam hidup ini. Yang penting pertama sekali adalah membangun kebaikan. Ya, membangun kebaikan itu. Demikian juga halnya pada ayat ini. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqakum. Pada awalnya orang-orang Nasara itu sangat mendapatkan prioritas dari Allah untuk berbuat kebajikan, untuk melakukan kebaikan. Tetapi mereka fanasu hazza mimma dzukiru bih. Mereka melupakan bagian penting dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat dari Allah yang telah dijanjikan untuk selalu diingat, jangan dilupakan. Karena mereka melupakan, dalam konteks kekinian melupakan satu ayat, dua ayat dan lain, apa yang terjadi? Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Ini ibaratnya pesawat terbang. Jika ada satu sayap saja yang sompel, atau satu mur atau satu baut saja yang kurang, maka akan terjadi kehancuran, ya, di pesawat itu sehingga tidak bisa take off untuk terbang lebih jauh. Kenapa Ibrahim dan Ismail bisa take off, ya, terbang dengan Ka'bahnya sampai akhir zaman? diingat terus dikunjungi orang. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak mengabaikan satu ayat pun dari perintah-perintah Allah, sampai pada tingkat ketika Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, ia tidak abaikan itu, ia tidak lupakan, ia sembelih. Akhirnya Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang sangat bermanfaat, yang agung, yang mulia. Jadi kira-kira Ustaz Zainal, apa yang dapat kita petik hal-hal lain dari ayat ini? Iya, jadi kalau dilihat dari surat Al-Ma'idah ayat 14 ini, yeah, jelaslah bahwa ketika janji setia diucapkan kepada Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala, syahidna, kita berjanji benar Allah ini adalah Tuhan dan kita menjadi bagian dari saksi itu, maka ini perlu diingat. Ini menjadi mindset, ini menjadi prioritas hidup di dunia ini adalah mencari maradhatillah. Bagaimana janji kita itu kita teguhkan dengan mencari ridha Allah. Ketika ridha Allah itu kita ikatkan, maka Islam yang menjadi bagian dalam kehidupan kita ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi siapapun orangnya musuh, dan mm-hmm, tidak juga menjadi apapun orangnya sumber kebencian dalam diri kita. Ini sangat terkait dengan ayat 13 sebelumnya, yeah, bahwa muslim itu tidak memiliki musuh. Muslim itu tidak akan benci kepada siapapun, karena muslim itu telah fa'fu anhum. Muslim itu telah wasfah, dan yeah, muslim itu telah innallahu yuhibbul muhsinin. Muslim itu bisa memaafkan. Muslim itu bisa membuka lembaran baru dengan siapapun. Dan muslim itu telah memberi air susu sebagai ganti dari air tuba, memberi yang baik sebagai balasan dari perbuatan buruk yang dilakukan. Lebih indah lagi nih Ustaz Jenal, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sinetron kehidupan ini. Bahwasanya hidup ini laksana permainan sinetron singkat yang nanti ada tanbih, yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan, yaitu adawah dan baghdha. Ini permusuhan. Senjata canggih mereka buat, ya kan? Kemudian senjata itu dihancurkan untuk menghancurkan manusia. Bom atom mereka buat, kemudian dana besar dihabiskan untuk menghancurkan manusia lain. Ya, adawah wal baghdha, ya, dan apa? Baghdha di sini kebencian. Baghdha, rasa benci. Ya. Tidak ada rasa cinta. Padahal asli, Islam ini diawali rasa mawaddah sebagai adawah, dan baghdha rahmah. Jadi kira-kira di sini sangat menarik akhir dari ayat, wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Apa saja kira-kira Ustaz yang bisa kita raih dari ayat ini, Ustaz? Iya, kalau kita melihat bahwa akhir daripada ayat ini semacam Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan dari permusuhan, dari kebencian, kemudian melupakan janji yang telah kami janjikan kepadamu, walaupun itu sebahagian, itu semuanya pasti akan direview. Kamu akan melihatnya kembali, karena itu telah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Disebut yasnaun, bukan ya'malun. Yasnaun di sini menunjukkan bahwa itu senantiasa mereka lakukan. Kanu yasnaun itu artinya bahwa dahulu itu pasti selalu mereka lakukan. Artinya bukan hanya sekali, terus menerus mereka lakukan. Artinya pengingkaran-pengingkaran janji itu bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali itu mereka lakukan. Oleh dalam kalau Syekh Muhammad Ghazali mengatakan yasnaun ini kan ada kata-kata sana'ah, masna', sina'ah. Artinya mereka memang sudah mahir menginovasi, mengkreasi adawah dan baghdha. Adawah dan baghdha itu mereka kreasi, inovasi, sehingga betul-betul mereka yasna. Mereka laksana masna, pabrik pembuat adawah dan baghdha. Sama seperti Belanda yang menggunakan prinsip divide and impair. Prinsip pemecah belah untuk mencari kekuasaan di Indonesia ini. Jadi memang prinsip Nasoro yang dipakai untuk divide and impair ini adalah sesuai dengan firman Allah yasnaun tadi, memang merekayasa menciptakan bagaimana rakyat Indonesia yang akur, bergotong royong, yang suka membantu itu menjadi saling bermusuhan, saling tidak percaya, cuman curiga dengan masyarakat, dengan tetangga. Karena apa? Karena memang divide and impera itu dari sejak ditanam Belanda sampai sekarang masih tertanam begitu dalam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang muslim tadi. Rekayasa bagaimana bertambah banyak aliran sesat. Iya. Termasuk bagdok yang baru ya. Setiap orang yang berjenggot itu teroris. Iya. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Itu bagian dari yasnaun atau ya'malun? Iya, kalau saya melihat dalam konteks ayat ini bahwa al-adawah wal baghdha ini adalah merupakan akibat daripada apa yang mereka lakukan, daripada pengingkaran janji. Jadi kemahiran mereka itu bukan dalam membuat peperangan itu, tetapi adalah kemahiran mereka dalam mengingkari janji. Begitu, mereka dalam mengingkari janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika mereka sedang terjepit, mereka berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi begitu mereka selamat, mereka kemudian ingkar. Ketika mereka senang bersama dengan Nabi Isa, mereka ikut. Atau kita lihat dalam kisah hari ini apa yang terjadi pada Palestina ya, dan itu yang Yahudi, selalu ya? Yang selalu kita akan saksikan terus-menerus. Sebentar lagi mungkin Palestina dan Israel akan mencoba untuk berunding. Kita sudah mengetahui bahwa ada puluhan bahkan ratusan perundingan yang sifatnya skala kecil dan skala besar sudah dilakukan, tapi perundingan-perundingan itu selalu mereka ingkari. Padahal Palestina sudah, ya, Palestina telah mengadakan pemilu dengan baik, betul. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah menjadi tabiat bagi mereka, sebagai sesuatu yang sudah mendarah daging di dalam mereka untuk berlaku tidak jujur dengan apa yang mereka katakan. Atau dalam konteks kekinian yang paling jelas, wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Allah memberikan pelajaran terakhir nanti. Nanti ya, di akhir dari kehidupan mereka begitu. Ya, kalau saya melihat memang permasalahannya melupakan janji. Melupakan janji menyebabkan mereka itu saling bermusuhan dan benci. Dan menariknya mereka bisa merekayasa permusuhan dan kebencian itu tidak saja terjadi bagi diri mereka, tetapi sudah menjadi program bagaimana orang lain pun bisa bermusuhan dan berbencian. Humul masania. Iya. Mereka adalah pabrik-pabrik pembuat apa namanya? Permusuhan dan kebencian. Makanya Allah menutup di ayat 13 tadi, umat Islam jangan sampai terkontaminasi dari permusuhan dan kebencian yang tidak ada sumber asasnya dari agama Islam. Ini adalah efek samping yang diberikan Allah kepada non-muslim karena mereka melupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau umat Islam mengikuti hawa nafsu, maka permusuhan dan kebencian itu pun bisa terjadi di tengah-tengah tubuh muslimin. Kecurigaan di sana sini, kebencian di sana sini, suuzon dengan orang lain, melihat orang lain dengan kacamata hitam, itu adalah realita yang terjadi di tengah masyarakat muslim. Karena apa? Karena lupa kepada Allah dan cinta kepada hawa nafsu. Jadi jelas bagi kita para pendengar sekalian, dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan terus kajian ayat demi ayat betapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, memperingatkan orang kafir, memperingatkan siapa saja agar kita terus kembali kepada jalan yang diridhai Allah, tidak lupa dengan janji-janji yang kita buat, dan menjalin persahabatan, keakraban, keramahan, sehingga terwujud kreasi-kreasi baru dalam berbuat kebaikan, bukan kreasi-kreasi baru dalam berbuat kejahatan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.